Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'duh. Mangga anteina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita di dalam kajian Siroh, Siraman Rohani. Siraman Rohani seperti biasa mengupas tentang masalah-masalah dalam agama Islam. Mangga anteina yang dirahmati Allah, seperti biasa narasumber saya pun juga sudah siap hari ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir lagi untuk menemani kita dalam acara Siroh. Kita langsung menyapa saja kepada beliau, Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa melihat Pak Ustadz lagi. Alhamdulillah, dan saya juga turut senang bisa bersama Mangge, menemani Mangge Anteina juga yang di rumah dengan acara Siroh ini. Iya, berimba kareba, Pak Ustadz. Alhamdulillah, nabelo-belo. Alhamdulillah. Berimba kareba kumiu. Alhamdulillah nabelo-belo juga ini. Nabelo-belo ntoto. Iya. Nabelo muni. Nabelo muni. Semakin banyak bahasa Kaili yang kita pahami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang ya, gaya Kaili ada di sini. Baik Mangge Anteina yang dirahmati Allah, kita kembali pada bahasan kita, yakni beriman kepada hari akhir atau percaya dengan adanya hari kiamat. Iya. Iya. Malah bahkan saking percayanya ada yang meramal lebih duluan hari kiamat. Iya. Baik, itulah bahasan kita hari ini yang akan kita bahas. Dan kalaupun topik ini menarik buat Komio untuk menyampaikan SMS, ingat berapa banyak Mangge Anteina yang Komio bantu ketika Komio SMS acara ini, maka pertanyaan yang selama ini ingin disampaikan tentu Komio sudah sampaikan. Dan bagaimana dengan yang belum tahu? Tentu ini adalah bagian dari membagi ilmu, seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Baik Mangge Anteina yang dirahmati Allah, kita langsung saja untuk mempersilakan kepada Dai Kota Palu. Beliau adalah Ustadz Haji Yusuf Lauma LC untuk bahasan kita kali ini. Tafadhal Pak Ustadz. Ya, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa man walah. Amma ba'du. Mangge Anteina rahimakumullah. Bahwasanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu juga bagian daripada rukun iman ini, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya adalah kita percaya bahwa hari ini ada hari yang tidak ada lagi pagi besok harinya. Hari ini tidak ada lagi pagi. Itulah hari yang disebut hari terakhir. Iya. Kalau itu tanggal 1 berarti besok sudah tidak ada tanggal 2. Iya. Kalau itu terjadi di hari Jumat berarti besok sudah tidak ada hari Sabtu. Tidak ada lagi hari Sabtu. Kenapa? Karena sejak tenggelamnya matahari di sore hari ini misalnya, tidak akan pernah ada lagi besok matahari. Besok matahari untuk terbit. Dan keniscayaan terhadap berakhirnya sesuatu, ini adalah hukum kekekalan daripada dunia. Bahwa ada yang baru, ada juga yang lama. Ada yang lahir, ada juga yang punah. Allah Ta'ala katakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan punah. Semuanya akan fana, hilang dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu, yang selama-lamanya akan ada itu, hanyalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hanyalah wajah Allah, hanyalah zat Allah. Dialah yang kekal. Tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah punah ataupun hilang. Seperti Mangge Anteina, kita ini berawal dari tidak ada. Tidak ada. Kemudian kita yakin kita sudah tidak ada lagi. Seperti nenek kita yang paling kita cinta. Ternyata subhanallah dipisahkan juga oleh yang namanya kematian. Mana lagi nenek atau orang tua yang kita cintai? Walaupun cinta kita ini cinta tiada duanya. Ya, karena tabiat dari kekekalan dunia itu ada hari akhirnya. Ada. Ada tamatnya. Nah, apa yang diimani tentang hari akhir? Ya. Bahwasanya hidup ini akan berakhir. Ya, ya, ya, ya, ya. Pertama yang disebut dengan kiamat, kiamat surgro, yaitu kematian kita. Ya, itu juga kiamat. Iya. Jadi kita percaya bahwa kita ini mau mati. Betul, betul, betul. Kemudian yang kedua, dunia yang kita berusaha untuk bangun rumah megah, ya, kita cari istri paling cantik, uang paling banyak. Iya, iya, iya. Tapi dunia dan perputarannya ini juga akan berhenti. Berhenti. Dan hilang. Jadi terjadinya hari kiamat, ya, semua akan hancur lebur. Ya, tidak ada lagi satu nyawa yang akan bertahan di muka bumi. Ya. Sampai-sampai saya dengar katanya mataharinya pendek sekali. Iya. Dan insya Allah Rasulullah SAW juga sudah jelaskan tentang keadaan di hari itu. Iya, iya, iya. Ya. Kemudian yang kita percaya juga tentang percaya kepada hari akhir, ya, bahwa begitu kita berakhir, ada nikmat kubur, ya, ataupun siksa kubur yang menanti. Siksa kubur dulu. Iya. Jadi beriman kepada hari akhir adalah beriman juga terhadap siksa kubur. Oh. Sebagian dari orang-orang ini mengatakan, Pak Ustadz, bagaimana saya mau siksa, baru saya belum ditimbang amalannya. Bagaimana saya mendapatkan nikmat, padahal saya belum diadili. Yang lain belum muncul. Iya. Misalnya. Tapi hadis-hadis yang ahad yang meriwayatkan tentang siksa kubur bahwa benar adanya. Benar adanya. Entah orang meninggal di atas hilang, ya, di udara. Seperti yang baru-baru ini. Iya. Kita kejadiannya kan dua di depan mata. Apa itu saja? Adam R dan MH30. Iya. Nah itu. Kalau orang hancur di udara, iya, juga akan mengalami siksa kubur. Demikian juga orang yang tenggelam di lautan. Iya. Dia juga akan mengalami yang namanya nikmat atau siksa kubur. Tetap diperiksa kita punya amalan. Tetap akan diperiksa amalan kita. Dan bagian juga daripada beriman kepada hari akhir, ya, tentang akhirat yang akan kita lalui. Itu hari Allah Ta'ala membangkitkan seluruh jiwa. Ya, diadili, ditimbang satu persatu di atas mizan. Kemudian juga beriman kepada hari akhir, bahwa ada tempat kekal selama-lamanya, ataupun ada tempat siksa selama-lamanya, itu surga dan neraka. Surga dan neraka. Ini adalah bagian daripada beriman kepada hari akhir. Dan orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Iya, iya, iya, iya. Percaya akan datang hari kiamat. Hari kiamat. Kiamat kecilnya sudah ditunjukkan dengan kematian orang-orang yang kita cintai. Iya. Tsunami juga kiamat kecil. Iya, iya, iya. Tentu kiamat bagi orang yang mengalaminya. Iya, iya. Itu baru gambaran kecil. Saya pernah mendengar bahwa apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan di dunia ini tidak sedahsyat yang kita rasakan nanti. Apa manfaat dari beriman kepada hari akhir itu, Pak Ustadz? Tafadhal. Baik. Beriman kepada hari akhir. Ya. Artinya bahwa hidup ini akan berakhir. Akan ada hari kiamat. Kita akan diadili. Ya. Dan juga ketika kita mati, kita ada yang menanti nikmat kubur atau siksa kubur. Ya, ya, ya. Kemudian ternyata begitu manusia mati, tidak seperti ayam yang dipotong, berakhir di belangan ataupun di meja makan. Tapi ada kehidupan sesudah mati yang menanti kita. Entah bahagia yang tidak ada putusnya, atau sengsara yang tidak putusnya. Iya, iya, iya, iya, iya. Maka ini akan melahirkan satu manfaat. Yang pertama adalah memotivasi kita untuk beramal atau berbuat taat. Memotivasi kita beramal atau berbuat taat. Iya, sebab Allah Ta'ala katakan, "Famay amal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan melihat. Menuai kebaikan tersebut. Iya, iya, iya. Oleh karenanya jangan mengatakan, Pak Ustadz, saya capek sholat tahajud, tidak ada yang saksikan. Tidak ada yang panggil saya Pak Sholat. Kalau orang haji kan orang tahu panggil Pak Haji. Pak Haji. Iya. Saya menyumbang di sana, Pak Ustadz, mereka tidak taruh saya. Namaku. Namaku. Tidak tahu sudah digelapkan uangku atau bagaimana. Eh, ini membuat kita untuk tidak kecewa beramal. orang puji ataupun tidak, sebab semuanya di hari akhir akan diperlihatkan. Diperlihatkan. Jadi memotivasi kita beramal taat. Kemudian yang kedua, tidak membuat kita kecewa ini hidup di dunia. Iya betul betul. Sebagian orang kadangkala dizolimi. Dizolimi. Tidak mendapat hak-hak adil. Iya. Ya, artinya dia masuk pengadilan. Masuk pengadilan. Divonis tanpa dia bersalah. Orang-orang seperti ini terzolimi, tapi dengan beriman pada hari akhir dia mengatakan masih ada hari pengadilan terakhir. Tunggu nganeh. Iya kira-kira nanti seperti itu. Jadi ini manfaat dari beriman kepada hari akhir, supaya setiap orang takut berbuat dosa. Iya. Jadi untuk pemegang pemangku jabatan, pengambil keputusan, berhati-hati. Iya. Apa ada hari akhir? Itu peringatan dari Mangge itu. Iya, peringatan. Jadi jemaat sekalian dirahmati Allah, membuat kita juga gentar berbuat hal yang buruk. Sebab hari ini sepintar-pintarnya orang dibilang, Pak Ustaz, saya ini ahli. Jangankan Pak Hakim kasih jatuh saya palu bersalah. Dengan kepintaran saya bersilat lidah, saya bisa saya bisa bebas dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi gampang saja. Di dunia bisa lolos, tapi tidak dengan di akhirat. Dan kemudian ini juga membuat orang tidak frustasi hidup. Selalu menggantungkan bahwa kalau saya tidak bahagia di dunia, masih ada bahagia di akhirat. Kemudian yang kedua begini, saya pernah melihat ada orang kaya, mobil mewahnya itu dia tanam sama-sama untuk mati. Belum dia, saya lihat belum. Atau seperti barangkali di di bagian Cina atau Jepang hari ini yang terakota itu. Prajurit-prajurit banyak. Itu adalah bentuk kepanikan dari orang-orang yang berkuasa dan kaya raya. Karena saking kayanya di dunia, dia tahu kalau mati dia tidak ada lagi kendaraan. Nah, ini membuat kita, kalau kita mempunyai saham-saham hidup, kekayaan, bahwa kekayaan bisa kita bawa mati, tapi bukan ditimbun seperti itu, tapi kita amalkan. Jadi artinya seperti investasi akhirat. Investasi akhirat. Sekaya-kayanya kita, kita berinfak. Kita beri wakaf, menyantuni fakir miskin, membuat sarana-sarana ibadah dan juga pendidikan-pendidikan agama. Semua ini akan ditunai, dituai nanti sesudah kita mati. Ini manfaat beriman kepada hari akhir. Manfaat daripada hari akhir, demikian bahasan kita untuk saat ini. Dan kalau Mangge Ante Ina sudah berniat juga untuk memberikan SMS dan menanyakan sesuatu kepada Pak Ustadz, silakan layangkan segera di 0852-406-727-25. Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jeda dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Planet Zelda, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Serius sekali, Jeng. Baru ya? Hah? Ada apa sih? Bisa lihat HP barunya nggak? Ntar ya, tanggung. Nih, hati-hati ya. Wih, Edo banget nih. Keren. Ini baru HP. Modelnya elegan lagi. Aplikasinya banyak lagi. Itu hebatnya smartphone, teknologi terbaru, daya jelajah internetnya paling cepat, aplikasi paling lengkap, sama dengan jinjing satu buah laptop. Emang iya? Jadi bisa bebeman gitu? Ya iya dong, untuk semua handphone smartphone. Planet Cell semakin siap memenuhi kebutuhan teknologi pengguna HP. Hanya di Planet Cell yang memberi garansi setiap pembelian HP merek BlackBerry, Samsung, dan Nokia. Planet Cell juga menyediakan berbagai merek HP berteknologi smartphone dan Android, juga melayani servis, pembelian, dan penjualan HP bekas. Dengan kemajuan teknologi informasi, belahan dunia hanya dalam genggaman tangan. Ayo kenali era smartphone sekarang juga dan dapatkan handphone berbagai merek di Planet Cell, Jalan Cik Ditiro nomor 1, telepon 0451-423-824, Palu, Sulawesi Tengah. Planet Cellular, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Pak. Ya, Bu. Pak. Hmm. Anak-anak kita kan sudah besar. Kalau dipikir-pikir dengan kita mengontrak tiap tahun, sama dengan kita sudah memiliki rumah sendiri. Ya, Bapak juga berpikir yang sama, Bu. Tapi yang berat kan uang mukanya. Terus perumahan itu harus dekat sarana pendidikan anak-anak kita kelak. Oh, ada, Pak. Oh ya? Tadi Ibu dengar di radio. Coba Bapak dengar radio ini. Iya, iya, iya. Citra Taman Ria Perumahan bernuansa alami, menghadap ke laut dan gunung. Lokasi sangat strategis, 5 menit dari pusat perbelanjaan Grand Mall, dekat dengan sarana pendidikan dan rekreasi. Uang muka dapat diangsur. Konsep minimalis plus landscaping. Bonus 1 unit AC dan furniture. Citra Taman Ria Perumahan, Kantor Pemasaran Jalan Jenderal Sudirman nomor 3 atau toko Matrix Cell. Telepon 426-395. Wah, ini yang Bapak tunggu-tunggu. Ayo, Bu, ayo kita ke kantor Citra Taman Ria sekarang. Pak, ya. Pak, ini kan sudah tengah malam. Oh iya. Pernah mendengar kata online? Bagi pengguna internet, ini bukanlah sesuatu yang baru. Seiring terus berkembangnya pergerakan bisnis yang terjadi di internet menyebabkan banyak sekali bermunculan situs-situs mengatasnamakan bahwa diri mereka adalah toko online yang murah dan terpercaya. Tetapi di makanja.com, Komiu bisa membuktikan putra daerah yang kini berkiprah di Jakarta memiliki belanja online yang sudah dikenal dan terpercaya di seluruh Nusantara. Khusus untuk tahun baru ini, makanja.com memberikan voucher Rp500.000 untuk berbelanja di makanja.com. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Kunjungi makanja.com. Nah, hanya di makanja.com, apapun yang dicari, harga pasti murah. Bandingkan dengan belanja online yang sudah ada. makanja.com, belanja online terpercaya, harga grosir. Mangga antena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam kajian sirah, siraman rohani bersama dengan Mangga Patra dan narasumber kita Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, dai Kota Palu. Baik. Pak Ustadz, ngeri sekali saya mendengar kata yang bahwa di hari akhir nanti saya menonton film-film. Iya. Iya. Bahkan setelah menonton filmnya, saya malah mengatakan bahwa ternyata masih ada orang yang suka meramal-meramal. Iya, iya, iya. Bagaimana juga itu dengan orang yang suka meramal-meramal itu? Ramal-ramal hari kiamat. Hari kiamat ini. Iya. Jadi tentang hari kiamat ini, iya, iya. Jibril sendiri bertanya sama Rasulullah. Ya. Mata sah, kapan hari kiamat itu? Ya, ya, ya, ya. Apa Rasulullah mengatakan nanti di tahun 2012 Masehi? Tidak. Tidak. Ya, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal mas'ulu an habi alam minas sa'il. Engkau yang bertanya, saya yang ditanyakan, kita tidak tahu sama sekali. Ya, ya, ya. Sebab urusan hari kiamat adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang belum dibocorkan kepada kita sekalian. Iya, iya, iya. Namun hari kiamat itu beberapa riwayat mengatakan dia terjadi di hari Jumat. Hari Jumat. Iya, iya. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap kali seorang berzikir kepada Allah, hari kiamat itu ya mundur sekitar 40 tahun. Mari kita zikir kalau gitu. Iya. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan masih lama. Masih lama. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya Jibril, ya, ma amaratuha? Iya, iya. Apa tanda-tanda hari kiamat itu? Apa tanda-tanda itu? Iya. Iya, iya, iya. Jadi kalau membaca tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah SAW katakan, ya. Antara al-hufat al-ala ri'a asya'iyya tatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tidak punya apa-apa, ya, ya, cuma sekedar penggembala onta, mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Kira-kira bangunan tertinggi di dunia ini ada di Eropa atau di mana ini, Manggis, sekarang? Yang nomor sekarang satu. Yang nomor satu di dunia ini ada di Arab sana? Ya. Yang tertinggi? Di Dubai. Di Dubai. Bayangkan, mereka itu dulu penggembala onta. Kata Rasulullah, antara al-hufat al-ala, kau lihat orang-orang yang tidak bersandal, tidak bersepatu, ria asyai, yang pelihara-pelihara domba dan kambing, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka sudah saling berlomba untuk bangunan tertinggi. Coba lihat. Coba. Berarti tanda-tanda hari kiamat sudah terlihat sekarang di Timur Tengah itu. Iya. Kemudian antali dal amatu rabbataha. Ya. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ya, artinya apa? Iya. Budak melahirkan tuan. Ini sebagian para ulama menafsirkan bahwa ibu melahirkan anak yang durhaka. Iya. Jadi seharusnya seorang anak berbakti pada kedua orang tua. Orang tua yang jadi berbakti kepada anak. Ah, ini tanda-tanda hari kiamat yang hari ini jamaah sekalian kita melihat. Iya. Tetapi pertanyaan Manggi tadi, kalau banyak peramal-peramal hari kiamat, mereka itu adalah dajjal. Ya, pendusta. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, surah Luqman, inna Allah indahu ilmu sa'ah. Hanya pada Allah, ilmu. Ya, pengetahuan, kapan kiamat itu terjadi. Itu jangan coba-coba. Iya. Apa yang ahli-ahli hitung-hitung saja tidak bisa menghitung ini hari kiamat. Ya. Artinya kenapa? Kalau kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk bernapas, berarti masih ada waktu untuk mengumpulkan amalan-amalan dan ibadah-ibadah kita. Betul. Nah, seorang sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya. Nabi mengatakan, apa yang kau siapkan untuk kiamat itu? Iya. Jadi ini memang anjuran Rasulullah. Manggi antainya jangan bertanya-tanya, Pak Ustadz, tanggal berapa, kapan itu hari kiamat? Iya. Tapi Rasulullah katakan kepada kita, apa yang kau siapkan kalau hari kiamat itu datang? Iya. Itu tentu itu adalah jawaban yang paling bagus dari Rasulullah SAW. Berarti ada juga rasa-rasanya mati yang memang pada waktunya telah dipanggil, kemudian yang merasakan yang namanya hari kiamat. Ya. Apa tsunami saja saya ngeri. Dan insya Allah, kalau memang terjadi itu kiamat, kata Rasulullah tidak akan terjadi kiamat, di hari itu masih ada orang beriman kepada Allah. Jadi orang yang paling jelek, manusia yang paling buruk perilaku adalah manusia yang mengalami kiamat. Jadi orang beriman sudah duluan mati. Nah, makanya azab-azab dan segala siksaan kengerian itu sudah tidak disaksikan dan dirasakan oleh orang-orang beriman. Iya, terasa sekali rupanya nih Pak Ustadz, karena sering kita melihat bahwa kadang-kadang azabnya Tuhan ini muncul dengan tidak disangka-sangka. Iya. Satu misal ketika ada musibah kecelakaan yang menimpa orang-orang yang kita sayangi. Ya. Ya. Ternyata bahwa hari kiamat pun juga demikian. Ya. Begitu kita sayangnya harta-harta kita, ketika kematian datang menjemput, maka segalanya milik Allah. Iya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan ini Pak Ustadz. Mudah-mudahan tentang hari kiamat dan kiamat-kiamat kecil ini bisa kita dapatkan jawabannya. Baik. Ya, dari saya melewatkan dulu ini satu nomor karena belum menuliskan nama. Atau ini SMS lama ini berkali. Iya, mungkin yang lama ini. Yang lama. 0314 akhirannya, depannya 085656 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib itu diperintahkan? Wah, ini pertanyaannya bagus ini Pak Ustadz. Sholat sunat? Iya. Qobliyah? Sebelum maghrib? Saya sering juga ini mendatangi masjid ketika akan maghrib. Ya. Kenapa ada sholat sunnah sementara di tempat lain saya tidak melihat? Iya, ya, betul. Iya. Mohon penjelasannya. Tafadhal Pak Ustadz. Baik. Jadi sebelum di qomat maghrib. Iya. Sebelum qomat maghrib. Iya. Itu memang ada salah satu sholat sunnah. Ada sunnah. Iya. Tetapi sunnah ini bukan sunnah rawatib. Iya. Atau sunnah qobliyah dan ba'diyah yang harus tiap hari dilakukan. Oh iya. Dan tidak juga boleh kita tidak pernah mau buat. Iya. Artinya kita berlaku pertengahan. Ya. Bukan selalu rutin. Ya. Bukan juga tidak pernah bikin seumur hidup. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Shallu qabla al-maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib. Satu kali beliau berujar, tidak. Beliau ulangi lagi. Solu qablal maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Iya. Dan ketiga kalinya beliau mengatakan solu qablal maghrib. Ya, jadi tiga kali Rasulullah perintahkan, salat sebelum maghrib. Iya. Namun ya, pada yang ketiga beliau menjawab atau melanjutkan liman syaa, bagi siapa yang suka. Bagi siapa yang mau. Nah, ini artinya sambungan dari sholat maghrib, sholat sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib. Bagi siapa yang mau, supaya orang tidak menganggap bahwa sholat sunnah sebelum maghrib itu wajib atau sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya boleh ada, boleh tidak. Boleh tidak. Ya, saya malah menganggap bahwa sholat sunnah yang dilakukan orang ketika maghrib itu adalah menunggu jamaah lain. Ketika ada panggilan azan, biasanya kan langsung qomat. Tidak ada kesempatan orang berwudu, ketinggalan lagi sholat. Jadi mungkin itu di antara salah satu sunnah. Tapi insya Allah sholat sunnah, artinya itu salah satu hikmah yang disebutkan Manggi tadi. Bahwa menunggu orang yang datang. Tetapi ini jelas sholat sunnah sebelum maghrib itu dia adalah sunnah. Ya, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Ya, apa itu sunnah qauliyah? Ya. Sunnah yang Nabi perintahkan dengan ucapan. Ucapan. Namun memang tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau lakukan. Ya. Nah, itu namanya sunnah qauliyah. Sunnah. Beliau perintahkan orang. Ya, tapi tidak ada riwayat bahwa beliau lakukan di sini. Hanya saja beliau juga mengatakan bahwa setiap kali azan ada sholat sunnah dua rakaat antara azan dan qomat. Antara azan dan qomat. Ya, jadi memang kalau siapa yang mau melakukan, silakan. Tapi siapa yang tidak mau melakukan, tidak apa-apa. Jadi, tapi jangan sampai berpendapat tidak ada sunnah sebelum maghrib atau berpendapat bahwa ini wajib. Jadi tidak boleh berpendapat bahwa tidak ada sholat sunnah sebelum sholat maghrib dan juga tidak dikatakan wajib. Bagi orang yang melakukannya. Baik. Mangga Antina yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saja dari 314 saya mau mengatakan apa lagi? Karena sayang sekali tidak kasih nama. Sayang sekali. Ya, tapi ini bisa diterima karena memang SMS-nya sudah lama. Kita kembali lagi kepada SMS selanjutnya, Pak Ustadz. Ini dia, Pak Ustadz. Berasal dari Amir di Kabonena. Ya. Ini menyangkut mengenai masalah golput. Iya. Apa itu golput ini? Golongan putih. Iya. Golongan orang-orang yang tidak mau memilih. Oh, saya kira partainya yang berwarna putih. Bukan ya. Bukan. Ini adalah golongan orang-orang yang tidak mau memilih. Padahal ada dalam amanah undang-undang tadi. Gunakan hak pilihmu. Karena itu dilindungi oleh undang-undang. Rahasia bebas. Rahasia. Pemilu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saya golput dalam pemilu nanti? Ini mengancam ini. Apakah itu boleh? Bertanya lagi. Karena soalnya semua para calon pemimpin pengemis, mengemis untuk dipilih menjadi pemimpin yang baik, baik itu presiden maupun wakil rakyat. Sementara Rasulullah melarang memilih orang yang meminta dirinya menjadi pemimpin. Dan saya sangat merindukan pemimpin sebagaimana kepemimpinan para sahabat Nabi, seperti kepemimpinan daripada Umar bin Khattab yang penuh dengan kesederhanaan. Amir di Kabonena. Tafadhal, Pak Ustaz. Saudara Amir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga pertanyaan ini juga bisa didengar oleh para calon-calon dan wakil rakyat. Bahwasanya sebagian di antara pemilih kita menilai kita itu mengemis dan meminta. Ini karena apa? Banyak aspirasi juga di antara para pemilih kita mungkin belum kita tanya atau belum kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan membuat para wakil-wakil kita ini semakin jeli. Memang kalau kau mau memilih saya, apa mau? Apa mau? Ya, ya, catat, ya. Dan itu menjadi program. Supaya orang-orang yang apatis seperti ya. Ini bisa aktif untuk memilih. Nah, kalau kita memilih kemudian dia punya janji, maka inilah janji yang harus ditagih ketika dia terpilih nanti. Ya, mungkin di situ juga salah satu alasan kenapa orang apatis seperti ini. Dia bilang karena dulu dia pernah janji belum. Belum. Ya. Itu kan sebagian orang saja. Ya. Ya, ya, ya. Oleh karenanya, kalau ketika ditanya apa hukum dari golput itu sendiri. Ada hukumnya? Saya tidak mau melangkahi majelis ulama. Majelis Ulama Indonesia. Iya. Sebab Majelis Ulama Indonesia sebuah artinya sebuah institusi keagamaan, majelis fatwa yang selalu kita hormati dan kita tunduk terhadap fatwa-fatwa mereka. Iya, iya, yang di mana artinya mewajibkan ataupun menyuruh di antara umat Islam untuk menyalurkan hak pilihnya di situ. Hak pilihnya, iya, iya. Kemudian yang kedua, kepada saudara Amir, bahwasanya kaidah fikhi usul fikih ini saya keluar dari fatwa dari perbincangan dengan fatwa MUI bahwa dia sudah final untuk menyuruh kita untuk memilih. Kaidah usul fikih mengatakan mala yudraku kulluhu fala yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa diraih keseluruhan maka sebagiannya jangan ditinggalkan. Sebagiannya yang artinya apa? Iya, iya. Kalau kita mau sesuatu yang ideal. Sedangkan yang ideal belum bisa diraih, maka yang kurang ideal ini jangan ditinggal. Iya. Orang kan pingin menikah. Betul. Saya mau menikah Pak Ustadz, yang penting syaratnya calon saya cantik, hidungnya mancung. Mantap. Tapi semua kan untuk dapat orang yang seperti ini klasifikasinya misalnya tidak kawin sudah ngana. Iya. Jadi tidak ada yang seperti ini. Iya. Apa kita akan membujang seumur hidup? Tidak. Tidak. Ya, inilah kata usul fikih. Tidak bisa didapatkan keseluruhan secara idealis, maka yang kurang atau tidak idealis ini jangan ditinggal. Nah, Mangge Antena ini juga pesannya Mangge Patra dan juga seluruh karyawan-karyawati tentu bahwa tanggal 9 salurkan suaranya Komiu, pilihlah wakil rakyat yang tentu punya program. Iya. Ya, itu kenapa kita harus memilih yang telah memiliki program, karena orang-orang ini tentu akan idealis memperjuangkan programnya. Betul. Kalau perlu dia mati di situ. Iya. Iya kan? Jadi insya Allah, kalau standar ideal juga ini kan sesuatu yang nisbi. Sesuatu yang mengambang. Oleh karenanya, walaupun tidak ada sesuatu yang ideal seperti yang diinginkan misalnya saudara Amir. Tetapi ambillah yang terbaik dari yang jelek. Ya, daripada yang ya, menurut pendapat kita bahwa itu kurang ideal. Sebab jamaah sekalian, bahwasanya negeri ini negeri kita. Negeri kita. Ya. Dan ini adalah warisan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendukung orang-orang yang berbuat kebaikan dan memperjuangkan juga kebaikan dan kemaslahatan keumat. Oleh karenanya kita memang harus gunakan hak pilih kita untuk memilih mereka nanti. Mengenai persoalan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyerahkan urusan kepada orang yang memintanya. Meminta, itu adalah anjuran atau seruan, kepada seorang misalnya pemimpin ketika memilih bawahan. Jadi orang-orang yang cari muka itu jangan diambil. Jangan diambil. Sebab mereka itu, artinya yang meminta dengan cara, artinya menggadaikan mukanya, menggadaikan, menebal-nebalkan bedaknya. Iya, kan gitu. Itu adalah tanda-tanda ketidakamanan. Jangan. Sementara kita rakyat ini, para wakil kita ini kan bukan bukan seperti itu. Artinya memang kewajiban kita untuk memilih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wala tuwaluna man haddallahu wa rasulahu. Jangan kalian memberikan amanah atau kalian menyuruh untuk dipimpin kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi Allah taala dan rasulnya. Siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Jangan pilih itu. Ya, Allah bilang, Allah haramkan memakan harta orang lain. Ya. Artinya, tapi ini orang suka mencuri, mengambil, merampok ataupun mengkorup. ya, harta orang. Ya, orang-orang seperti ini yang harus dijauhi. Dijauhi. Iya. Iya, iya, iya. Dan ini artinya sebagai kewajiban bagi kita ya, bahwa kita memang diberikan hak alhamdulillah di alam negeri yang bebas seperti ini untuk menentukan pemimpinnya. Ya. Ini tidak terjadi di seluruh tempat. Tidak. Iya. Di sebagian barangkali negeri ya, yang ada di permukaan bumi ini ya tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang aman dan juga bebas ketika seorang rakyat menentukan siapa pemimpinnya. Nah, itu dia. Jadi Mangge Antena yang dirahmati Allah, dari penjelasan kita ini tentu kita mendapatkan lagi sedikit bekal bahwa jauh lebih bagus memilih ketimbang tidak memilih. Iya, ya. Dan insya Allah Pak Ustadz juga akan memilih. Insya Allah. Tapi jangan tanya Pak Ustadz mau pilih siapa. Iya, karena itu rahasia. Karena itu rahasia. Kalau ada yang kasih uang Pak Ustadz, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Kan begitu. Dia cuma kasih. Kalau dia kasih uang, sedekah. Saya bilang uang saya lebih banyak. Baik, Mangge Antena yang dirahmati Allah, memang pemilu semakin dekat. Dan salurkan suara hak suara Komiu, karena disitulah kita menentukan nasib bangsa ini, disitulah kita menentukan daerah kita ini, karena kita telah memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat itu. Akhirnya kami berdua kembali lagi akan menyudahi pertemuan hari ini, tentu dengan harapan kembali berjumpa, tentu seperti suasana saat ini. Saya Mangge Patra bersama Ustadz Haji Yusuf Lauma, Dai Kota Palu, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Ante Ina.